Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita lanjutkan bab ke-30 dari Riyadhus Shalihin. Qala rahimahullahu ta'ala bab syafa'ah. Syafa'ah ada dua. Ada syafa'ah di akhirat. Jadi yang kita kaji di kitab-kitab tauhid, di kitab akidah. Ada syafa'at di dunia. Dan ini sedang kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan syafa'ah di dunia. At-tawassutu lil ghair, menjadi perantara bagi seseorang, bagi yang lain untuk mendapatkan manfaat atau menerah mudarat. Kalau di akhirat terkait dengan masalah syafaat, saya kira sering kita bahas di kitab tauhid, di kitab akidah. Syafaat di dunia untuk jalbu maslahah, datang maslahat. Misalnya menjadi perantara, ini memberikan syafaat pada seseorang dalam satu urusannya. Dia memiliki hajat, kebutuhan pada seseorang, yang kalau dia langsung sendiri mungkin tidak mungkin bisa berhasil. Maka dia mencari orang ketiga, memberi syafaat agar bisa diterima, bisa tertunaikan hajatnya. Ada syafaat untuk dafu' dharar. Mungkin seorang pernah menzalimi yang lain, maka dia khawatir misalnya diangkat ke mahkamah, diadukan ke mahkamah. Maka sebelum sampai diadukan, maka dia mencari orang ketiga untuk mencari musamahah, mendapatkan pemaafan dari pihak yang terzalimi. Maka orang ketiga ini memberi syafaat ya kepada pihak yang terzalimi, bahasanya sepulan ya sudah menyesal perbuatannya. Dia minta agar tidak diadukan ke mahkamah, agar tidak dilanjutkan, ya minta dimaafkan. Dia pun terhindar dari madarat dengan adanya syafaat. Ini sampai di dunia. Dan syafaat di dunia ada yang boleh, mubah, dan ada yang tidak boleh. Seperti ayat yang beliau sebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, man yashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Barang siapa yang memberikan syafa'at, syafa'at yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian darinya, dapat pahala ketika itu adalah amal yang kebaikan. Sebaliknya, lanjutan ayatnya, wa man yashfa syafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha, yang di lanjutan ayat ini. Dan barang siapa memberikan syafa'at-syafa'at yang jelek untuk kejelekan dan pakai muharram, maka dia pun menanggung akibat dari syafa'at tersebut, dari perbuatan jeleknya. Sebenarnya bin rahimahullah membagi, kata beliau, syafaat yang tidak boleh itu seperti syafaat muharramah. Syafaat muharramah yang diharamkan seperti yang terjadi di zaman Rasul, yaitu syafaat untuk seorang pelaku pelanggaran yang telah sampai kepada qadhi, sampai kepada mahkamah, sudah dilaporkan. Ini tidak boleh. Ketiga, hadis masyhur, seorang wanita mahzumiyah yang mencuri dan sudah sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam permasalahannya, maka orang-orang dari kabilahnya meminta Usamah bin Zaid bin Harithah, hibbu ibni hibbi Rasulullah SAW. Mereka tahu kedekatan Usamah dengan Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Maka mereka pun minta agar Usamah memberikan syafaat agar wanita ini tidak jadi dipotong tangannya. Ya, maka Rasul pun marah. Dengan menyatakan lau anna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku akan potong tangannya. Tidak boleh memberikan syafaat agar tidak ditunaikan hukuman ketika iya perkaranya sudah sampai kepada qadhi, ke mahkamah. Juga disebutkan dalam satu hadis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, Safwan bin Umayyah pernah dicuri dan sampai beritanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pencurinya telah sampai, telah dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menyuruh untuk potong tangannya. Ya, di hadis tersebut Safwan bin Umayyah menyatakan ana la uridu rida, ya Rasulullah, aku enggak butuh lagi kepada rida yang dia curi tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang disebut oleh Syaikh Utsaimin, halla kana dzalika qabla an ta'tiyani bihi, coba kamu katakan demikian itu sebelum engkau bawa orang ini kepadaku, sebelum sampai perkaranya kepadaku. Iya, adapun ketika sudah sampai, maka tidak boleh memberi syafaat, iya, agar tidak itu naikkan hukuman had ketika telah sampai beritanya perkaranya kepada mahkamah, kepada qadhi. Ini syafaat muharramah. Juga termasuk syafaat di dunia yang diharamkan adalah syafaat fi muharram. Tadi syafaat yang muharramah, yang kedua syafaat dalam perkara yang muharram. Iya, contohnya syafaat ala bai akhi atau ala khitbati akhi. Ada dua orang sudah bertransaksi jual beli. Yang satu sudah jadi. Iya, membeli tinggal bayar, atau yang satu sudah menakhitbah seorang wanita, sudah diterima khitbahnya. Ternyata datang orang yang ingin merusak hubungan muslim, ingin merusak jual beli saudaranya yang sudah jadi, ingin merusak ya hubungan dengan menghitbah yang sudah hitbah, datang ke seorang untuk memberi syafaat, beri syafaat saya agar bisa membeli transaksi sepulan yang sudah terjadi, agar dia bisa membeli sesuatu yang sudah terjadi transaksi, atau untuk mengkhitbah wanita yang sudah diterima khitbahnya. Ini kalau sampai dia lakukan, maka dia telah terjatuh ke dalam syafaat yang diharamkan. Nah, tidak boleh membeli apa yang sudah dibeli yang lain, tidak boleh ia mengkhitbah apa yang sudah dihitbah yang lain tidak terima. Yang ketiga adalah syafaat yang mubah. Ada perkara-perkara yang mubah. Iya. Misal tentang Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membeli sesuatu, ternyata pihak yang menjual mungkin kurang percaya. Entah karena mungkin dianggap tidak bisa beli atau dianggap tawarannya murah, maka dia datang ke orang ketiga untuk memberi syafaat, ya, agar pembeliannya bisa terwujud. Si penjual percaya, si penjual mau menjual barangnya kepada dia. Maka orang ketiga ini pun memberi syafaat, ya fulan, ya ini orang baik, dia punya uang mau beli, fadhal, dijual ke dia. Maka pun dijual. Atau walaupun mungkin si fulan hanya bisa menawar harga yang lebih murah dari yang kau tawarkan, dia ingin 80 juta, ditawar misalnya 84 juta, beda 1 juta. Ini orang baik, fadhal 1 juta, insyaallah lebih baik engkau turunkan 84 untuk orang ini, orang baik. Akhirnya terjadilah jual beli. Ini syafaat yang mubah contohnya. Dan itu adalah satu kebaikan. Itu syafaat di dunia. Jadi syafaat sekali lagi ada dua, syafaat di akhirat itu terkait dalam kitab akidah, kitab tauhid, dan syafaat di dunia ini dalam kitab-kitab muamalah yang sedang kita bahas. Disebutkan dua hadis, kita baca aja. Kata beliau, wa Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin. Jika datang kepada beliau seorang yang hendak ya ditunaikan kebutuhannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqbala ala julasai. Maka Rasulullah pun menghadap kepada para sahabat yang duduk di bersamanya. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tujaru. Silakan kalian beri syafaat untuk orang ini. Ya, kalau ini orang baik, kalian tahu dia baik, beri syafaat. Ya, tujaru, maka kalian dengan memberi syafaat untuknya akan dapat pahala. Ini man yashfa syafa'atan hasanatan yakullahu kitasibu minha. Wa yaqdillahu 'ala lisani nabihi ma ahab. Dan Allah akan putuskan, tunaikan dengan lisan nabinya apa yang Allah senang. Muttafaqun alaih. Asy-syahid, beliau memberikan tasyi' kepada para sahabat untuk memberi syafaat ketika datang yang punya kebutuhan, ya, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menunaikan hajatnya dengan tenang. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah beritahukan. Kata Rasulullah SAW kepada persahabatnya, isyfa'u, beri syafaat untuk orang ini, maka kalian akan tu'jaru, dapat pahala. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi kisati Barirah wa zaujiha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Barirah bersama suaminya. Barirah itu adalah hamba sahaya yang kemudian dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Adapun suaminya masih hamba sahaya. Sehingga statusnya Barirah sudah merdeka, sudah bebas. Adapun suami masih hamba sahaya. Sehingga di dalam syarat Islam, ketika itu dia punya pilihan. Punya pilihan untuk khulu, lepas dari suaminya, atau untuk tetap bersama suaminya yang masih dalam keadaan hamba sahaya. Punya pilihan. Dan ketika itu Barirah radhiyallahu anha memilih untuk lepas dari suaminya. Tidak lagi mau melanjutkan hubungan suami istrinya karena dia sudah merdeka. Ketika itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Barirah, "Lau raja'tihi." Iya, coba kalau seandainya engkau rujuk dengannya, tetap engkau menjadi istrinya walaupun dia masih hamba sahaya. Qalat, maka Barirah berkata, "Ya Rasulullah, ta'muruni, apakah engkau memerintahkan aku untuk kembali dengan dia?" Qala, kata Rasulullah sallam, "Innama asyfa." Aku hanya beri syafaat. Aku hanya beri syafaat. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu bukan perintah. Syafaat itu bukan perintah. Syafaat itu hanya anjuran, ya, bukan perintah. Qala, kata Barirah, "Kan itu bukan perintah, la hajata li fihi." Aku tidak ada hajat lagi dengannya. Rawah Bukhari. Maka Barirah pun lebih memilih untuk lepas dengan suami yang masih hamba sahaya. Asy-syahid, ini termasuk syafaat yang dibolehkan, syafaat terkait dengan ini masalah ini pernikahan. Wallahu a'lam bissawab. Wa barakatuh.